بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله إخواني rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bagi kita semua banyaknya fadilah yang Allah atau Rasul sebutkan, baik itu tentang ilmu maupun itu tentang dakwah ilallah. Ilmu pengajarannya, pembelajarannya, penyebarannya, dakwah. Karena seorang muwahhid, seorang sunni salafi, tidak akan rela kebaikan itu hanya pada dirinya, namun dia ingin itu sampai kepada orang lain sehingga merata kebaikan itu, tersebar. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid menyebutkan bab setelah keutamaan tauhid, wa may yukaffiru minadz dzunub, bagaimana tauhid itu menghapus dosa. Setelah tahu keutamaan tauhid itu, beliau sebutkan bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang dakwah kepada tauhid ini, syahadat la ilaha illallah. Sehingga bukan terbatas hanya pada diri kita, tapi kebaikan itu juga tersampaikan kepada yang lain. Wah, kita pun tahu yang Allah sebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah dengan tauhidnya. Artinya pertanyaan dari Allah yang mengandung penetapan, takrir, bahwa tidak ada yang lebih baik dari dia. Dia orang terbaik yang berdakwah kepada Allah, mendakwakan agama ini, menyampaikan dinullah, sunnah rasulnya. Wala ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'ami. Allah berikan hidayah pada seseorang karenamu, ini karena dakwahmu, nasihatmu, pengajaranmu itu lebih baik bagimu dari onta merah yang merupakan harta terbaik paling disenangi oleh orang Arab di zaman itu. Yang berarti makna hadis, Allah beri hidayah pada seseorang karenamu, bagimu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena yang terbaik dari harta dunia onta merah. Baik itu hidayah ammah dari kafir jadi muslim, atau itu hidayah khosoh, hidayah khusus, dia muslim terus belum mengerti dakwah salaf, belum mengerti sunnah, belum faham manhaj, kamu dakwai, kamu nasihati ilmu sampai dia faham istiqamah, masuk di dalamnya. Keutamaan yang besar ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdalu min nashril ilm. Aku tidak ketahui derajat tertinggi, terafdol setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Karena kenabian derajat tertinggi yang dicapai manusia, gak ada yang lebih afdol dari itu. Nabi orang termulia sudah, manusia terafdol. Namun setelah itu, di bawah itu, nasyrul ilm, penyebaran ilmu, dakwah. Ibnu Mubarak katakan derajat yang tidak ada lebih afdol darinya setelah kenabian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentu dakwah ini tugas besar, amanat yang diemban oleh para nabi, para rasul, para sahabat mereka, dan orang-orang yang setelahnya. Yang mau mengikuti ajaran dan jejak mereka. Yang banyak tantangan dan kendala pastinya. Seperti yang Waraqah bin Naufal katakan kepada Rasulullah SAW di awal-awal kenabian. Ini Namus yang datang kepada Musa, begini-begini. Kemudian Rasulullah tanya, awa mukhriji yahum? Memangnya kaumku akan mengusir aku? Nanti. Kata Waraqah, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Naam. Setiap orang yang datang membawa, menyampaikan seperti yang kamu bawa, kamu sampaikan, pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Pasti. Dan itu kendala, cobaan, rintangan. Min azmil umur. Yang ini semua menuntut dari kita takatuf, saling menguatkan, saling mendukung, wa ta'awun alal bir wa taqwa. Karena besar tugasnya, banyak amanat beban yang harus dipikul, tidak mungkin dan tidak akan bisa itu diemban satu orang, dua orang, tapi harus melibatkan semua. Allah pun mengingatkan itu kepada mukminin, wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian, saling membantu dalam bir dan taqwa. Al-bir kalau digandeng dengan taqwa, masing-masing memiliki makna yang satu terkandung di dalamnya. Tapi ketika digandeng punya makna sendiri-sendiri, beda dengan yang lain. Seperti ini. Maka albir lebih kepada kebaikan, khairat, diamalkan. At-taqwa lebih kepada kejelekan yang harus dihindari dan dijauhi. Tarkul manhiyat, meninggalkan larangan. Albir fi'lul awamir, imtithalul awamir, menjalankan perintah. Terkadang albir itu lebih spesifik diarahkan kepada kedua orang tua, sehingga disebut birrul walidain. Tapi secara umum dia segala kebaikan. Dan lafadznya pun menunjukkan sesuatu yang luas, yang banyak, yang besar. Bir. Nah, yang dalam bahasa Arab setiap ba dan ro ketemu pasti menunjukkan makna yang luas, yang besar, yang banyak. Makanya daratan disebut albar, karena luasnya, terbentang begitu luas, panjang. Begitu pula lautan pasir, gurun pasir sejauh mata memandang pasir, juga disebut barori, karena juga luasnya. Artinya segala kebaikan yang begitu banyak, begitu luas. Albir. Perlu kalian ta'awun padanya. Maka ta'awun akhlak mukminin. Akhlakul mukminin. Dakwah ini membutuhkan ta'awun. Layaknya ibadah yang lain, ta'awun pun harus dengan ikhlas lillah dan mutaba'ah dengan sunnah rasulnya. Orang yang ikhlas tidak akan hitung-hitung, akan perhitungan. Orang yang ikhlas tidak akan milih-milih dalam ta'awunnya. Yang penting bagi dia ta'awun demi dakwah, untuk dakwah. Itu segalanya bagi dia. Rasulullah SAW sebutkan, ingkana fil hirasah fahuwa fil hirasah wa in kana fis saqah fa huwa fis saqah. Kalau dia dalam penjagaan, maka dalam penjagaan. Kalau dia dalam tugas memberi minum, maka dia dalam tugas memberi minum. Terkait pasukan. Artinya mungkin, ya namanya pasukan harus dibagi tugas. Gak mungkin semua perang. Ada yang bagian dapur, logistik. Ada yang bagian jaga malam ketika pasukan istirahat di kampnya. Enggak tiba-tiba diserang musuh gimana malam. Harus ada yang ronda. Bagi tugas dan itu ta'awun. Yang Rasulullah katakan maka dia dalam penjagaan, maka dia memberi minum. Memberi minum pasukan, ngurusi logistiknya lah kalau sekarang. Maknanya ada yang ulama tafsirkan itu pengagungan dari Rasulullah. Artinya amalan dia agung, amalan mulia, walaupun hanya buat jaga malam, walaupun hanya memberi minum, tapi itu tugas mulia. Berbeda dengan yang dianggap oleh sebagian orang mungkin, apa ini? Amalan sepele, gampang, gak ada artinya. Maka Rasul angkat. Atau itu menunjukkan keikhlasan orangnya. Fahuwa fil hirasa, maka dia dalam penjagaan. Artinya dia jalani tugas itu dengan penuh senang hati, penuh tanggung jawab. Memberi minum dia jalani dengan sukarela, senang. Nah, karena orang yang gak ikhlas dalam amalannya, kemudian akan kecewa dan berbuntut tidak baik dalam pelaksanaannya. Misalnya disuruh ngasih minum tadi, alah, anak kok disuruh ngasih minum, apa ini tugas, apa ini? Ya salah-salah dia kerjakan, ini kamu aja, aku tak begini, tidak senang hati. Atau yang jaga malam tidak dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sahsan tidur sudah. Buat apa jaga? Buat apa ronda? Mana jauh-jauh ikut latihan ini itu. Cuman ditugasi jaga malam. Gak disuruh berangkat perang. Akhirnya dia ngeresulo. Bahasa Jawa ngeresulo. Apa bahasa Indonesianya? Ngeresula. Bahasa Sunda. Berkeluh kesah. Nah, ngomel. Menunjukkan tidak ikhlasnya. Orang yang ikhlas enggak demikian. Makanya Rasulullah katakan fahuwa fil hirasa, fahuwa fis saqah. Dia enggak peduli. Mau ditaruh di belakang, mau ditaruh di depan, di tengah, disuruh ngurusi logistik, suruh ronda, suruh maju ya maju. Karena ta'awun butuh semua itu, gak mungkin, harus ada. Dan itu tugas mulia seperti penafsiran pertama. Tanpa itu berantakan pasukan, rusak. Maka butuh keikhlasan dalam ta'awun. Ta'awun akhlak mu'minin. Kata Imam Ibnul Kattani rahimahullah, hendaknya malu orang yang dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari ta'awun orang lain untuk maslahat dirinya, sementara dia enggan dan tidak mau berta'awun untuk maslahat orang lain. Artinya, dalam kenyataan hidup, kamu dan masing-masing kita semua, setiap orang, tidak bisa lepas dari ta'awun orang. Makan, berpakaian, tempat tinggal, semuanya butuh ta'awun. Kita makan butuh beras. Iya. Beras dari mana? Dari para petani. Kita butuh ta'awunnya Pak Tani. Mungkin kamu bisa berkata, itu bukan ta'awun, aku bayar kok, aku beli. Dua kali lipat harganya pun akan aku beli, aku punya uang banyak. Mungkin. Kamu memang mengganti dengan uangmu. Tapi seandainya enggak ada ta'awun dari Pak Tani, kamu punya uang 1 triliun. Pak Taninya enggak mau nanam beras, mau apa kamu? Kamu bisa nanam sendiri di sawah sana. Kamu enggak ngerti bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Mau makan apa? Kamu butuh lauk. Butuh daging ayam, ikan, atau apa, kambing. Butuh ta'awun kalau itu ikan dari para nelayan. Nyari ikan di laut sana dan seterusnya. Atau peternak ikan di Empang. Kalau mereka gak mau jual, kamu butuh lauk. Kamu mau beli ikan itu. Saya beli ikan ini, biasanya ikan paling 20 ribu misalnya. Tak beli 1 juta. Enggak saya jual. Mau apa? Sayur. Begitu juga. Buah. Butuh ta'awun. Enggak bisa tanpa ta'awun. Pakaian. Kita butuh ta'awun. Dari pabrik, dari penjahit. Kita enggak bisa jahit sendiri. Kalau penjahitnya enggak mau jahit, gimana? Pedagangnya gak mau jual. Saya bisa beli. Ya mungkin bisa, uangmu banyak. Saya mau beli ini baju Haromen atau Dafa misalnya. Ikaf. Berapa sih harganya? Ini 400 misalnya. Tak beli 2 juta. Enggak, tak jual. Mau pakai pakaian apa kamu? Butuh ta'awun, gak bisa. Walaupun dengan nilai tukar uang. Ada ta'awun di situ, gak bisa lepas. Bangunan, rumah untuk menutupi kehormatanmu, keluargamu, butuh ta'awun dari para tukang. Walaupun juga kamu gaji. Kalau mereka gak mau kerja, mogok, enggak. Kamu bisa bangun sendiri? Gak bisa. Butuh orang itu ta'awun satu dengan yang lain. Untuk kemaslahatan dirinya. Maka aib, kata Ibnul Kattani, kalau kemudian untuk kemaslahatan orang lain kamunya enggak mau ta'awun. Tidak ada hubungan timbal balik yang baik. Nah, itu tidak baik. Aib. Berta'awunlah. Besar fadilah orang yang membantu kemaslahatan dan hajat saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya jika hamba itu selalu menolong saudaranya. Di lafaz lain, wallahu fi hajatil abdi ma kana al abdu fi hajati akhihi. Allah selalu dalam hajat hambanya yang dibantu oleh Allah. Hajatmu, dan orang pasti ada saja hajatnya. Selama si hamba membantu hajat saudaranya, Rasulullah katakan, wala an amsyia ma'a muslimin fi hajatihi hatta yaqdiyaha ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Aku jalan bersama seorang muslim dalam hajatnya tahun. Bukan hajatmu loh, kamu gak ada kepentingan hitungan dunia, gak ada untungnya bagimu. Tapi karena ini hajat saudaramu, kamu bantu, kamu ta'awun. Ayo aku antar ke sana kemari. Mungkin kamu berkorban waktu, tenaga, mungkin harta. Padahal itu kepentingan saudaramu, bukan kepentinganmu. Sampai selesai, Rasul katakan. Sampai tertunaikan itu hajat. Bagiku lebih aku senangi daripada i'tikaf di masjid ini selama satu bulan. Di masjid Rasul yang sekali sholat 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Ini sebulan, bukan 10 terakhir. 1 bulan 30 hari i'tikaf masih lebih disenangi Rasulullah ketika orang itu berjalan membantu menyelesaikan hajat saudaranya. Ta'awun. Wahakadha. Jika masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri, siapa yang mengemban amanat dakwah ini? Siapa yang bertanggung jawab? Masing-masing punya kesibukan, bukan hanya kamu. Yang ini saudaramu juga punya kesibukan. Saudaramu yang itu juga punya anak, punya istri. Yang ini punya pekerjaan, yang ini masing-masing. Sehingga nilai ta'awun itu hilang. Dan kemaslahatan dakwah tidak tercapai. Wahakadha. Butuh jiwa besar, butuh pengorbanan. Pahalanya besar, seperti yang Rasul katakan, lebih aku senangi dari itikaf sebulan di masjid Rasul. Tentu amalan yang juga besar sesuai dengan balasannya. Memang butuh pengorbanan. Orang-orang besar menganggap belum apa-apa, belum seberapa yang mereka perbuat, padahal sudah luar biasa. Syekh Mukbil rahimahullah, padahal beliau telah banyak berbuat, banyak mengkader, lahir darinya banyak fudhala wal masyayikh dari banyak penjuru dunia, bukan hanya Yaman. Saat-saat terakhir beliau sebelum wafat, sembari menangis, beliau katakan, "Madza qaddamtu lid-da'wah?" Apa yang sudah aku sumbangkan untuk dakwah ini? Ini merasa belum berbuat apa-apa. Merasa belum berbuat untuk dakwah. Padahal kita tahu seperti itu jasa beliau rahmatullahi alaih. Dan demikianlah orang yang besar, mulia, orang yang mengikhlaskan niat dan amalannya untuk Allah, tidak melihat banyaknya, besarnya yang dia lakukan. Dia malah melihat itu sedikit, kecil, banyak kekurangan. Tapi orang yang kecil, sedikit, baru berbuat apa, wah itu dia besar-besar, karena aku yang berbuat. Ini karena aku, jasa aku ini, aku yang memberi, aku yang membeli, aku yang berbuat, aku yang ini. Baru seujung kuku dia lakukan. Dakwah membutuhkan kita semua, kita semua, tanpa terkecuali. Butuh kesungguh-sungguhan, butuh pengorbanan. Kata As-Sa'di rahimahullah, aib bagi seorang mukmin yang punya tujuan mulia, harapan yang dia yakini, tapi malas. Dia berpangku tangan, pesimis, gak ada semangat dan kesungguhannya. Sementara ahlul batil tidak ada tujuan mulia yang mereka harap, tapi semangatnya minta ampun siang malam tidak kena lelah. Terus optimis. Padahal dalam kebatilannya, apa yang mereka harap? Enggak ada. Bahkan kufar. Siang malam nonstop. Yang misionarisnya, yang komunisnya, semuanya. Alamilalin syatta, dengan berbagai aliran mereka sudah. Gigihnya itu loh, semangatnya, optimisnya. Kamu bayangkan kalau di zaman kebelakang kita tarik, tahun-tahun 40 bahkan 30, 1930, belum merdeka juga negara ini. Tokoh-tokoh komunis, Samiun, Aidit, dan yang bersamanya, Muso. Itu sudah mulai bergerak menyebarkan paham komunisnya, sampai tercium oleh pemerintah Hindia Belanda, tangkap, diusir, diasingkan, dilempar ke Rusia sana. Bayangkan tahun itu, 1930 atau 20 sekian bahkan. Belum ada pesawat. Kalaupun ada pesawat, pesawat terbang gak mungkin ditunggangi. Isinya paling 2 orang. Pilot dan yang diboncengnya 1. Zaman itu belum ada pesawat komersial untuk nganter orang dari satu negeri ke negeri lain. Paling-paling ya kapal laut yang bisa. Itu pun bukan kapal seperti sekarang. Mewah, VIP, kamar, AC dan lain sebagainya. Kapal ala kadarnya, layar mungkin. Belum ada mesin. Dan jaraknya ke Rusia sana, Moskow. Berapa bulan yang harus ditempuh? Kapok dia? Enggak. Berhenti? Enggak. Tambah semangat. Digembleng di sana oleh Stalin. Kembali lagi ke sini dengan cara sembunyi, walhasil sampai ke sini. Sampai yang antum tahu terjadi lagi pemberontakan tahun 40-an, 48. Ketangkep lagi. Diusir lagi, dibuang lagi ke sana. Kapok, berhenti, padahal nyawa urusannya, taruhannya. Hendak kembali lagi sampai terjadi tahun 60-an. G30S tahun 65. Komunis loh ini. Gak kenal lelah. Apa yang mereka harap? Waduh, ada yang diyakini dia surga nanti balasannya. Bidadari, sungai-sungai, madu, susu, buah-buahan, melihat wajah Allah. Wala ada semua itu dalam akidah mereka. Gak ada akhirat. Ateis. Tapi semangatnya kayak gitu. Gigihnya. Nyawa padahal taruhannya. Sampai Musa ketika terakhir ditembak pun di Madiun. Di dalam kamar mandi. Akhzahullah. Ketembak. Mati. Sebelum mati terakhir yang dia ucapkan. Hidup PKI. Itu syahadat terakhir yang dia ucapkan. Nah, itu terakhir yang dia ucapkan. Hidup PKI. Ahlul batinnya seperti itu semangatnya. Kita bicara dari sisi semangatnya ini loh. Kegigihannya. Gak kenal lelah. Siang, malam, rapat, ini, itu. Dalam keadaan mereka di posisi yang mencekam, menakutkan. Nyawa taruhan mereka. Walau ada yang mereka harap. Sekarang ahlul haq, bagaimana semangatnya? Mukminin. Dalam keadaan ada yang mereka harap. Semua aktivitas, semua amalan mereka, semua kegiatannya. Ada yang dia harapkan di belakang semua itu. Jannah. Tajri min tahtihal anhar. Hurul in. Kutufuha daniya. Ru'yatullah. Ada dalam keyakinan mereka. Tapi bagaimana semangatnya? Kegigihan mereka seperti apa? Aib. Seperti kata Sa'd disebutkan, bagi seorang mukmin yang punya tujuan mulia malah enggak ada semangat. Malah enggak ada gigihnya. Enggak ada kesungguh-sungguhannya. Para misionaris ke sana kemari sampai pelosok-pelosok, sampai ke ujung-ujung gunung, sampai ke desa-desa sana, nyebrang dan lain sebagainya. Ada yang mereka harap, ada surga, ada pahala. Kufar ini. Bagaimana dengan mukminin ahlul haq? Semangat mereka dalam menyebarkan dakwah, dalam ta'awunnya, introspeksi diri bagi kita. Kalau kondisi kitanya pesimis, kitanya malas, kitanya berpangku tangan, kitanya pasrah kepada yang lain, situ urusannya fulan, bukan tanggung jawabku, biar fulan yang lakukan, oh itu amanatnya fulan, ana gak bisa, ana bukan bagian ana. Dakwah itu dikhawatirkan akan layu sebelum dia berkembang. Butuh keseriusan dari kita. Butuh ta'awun sesama kita. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti bangunan ini, saling mengikat, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Begitu mukminin dalam solidaritasnya, dalam tarahumnya, dalam ta'awunnya, dalam segalanya. Tidak menunggu diminta. Jangan menunggu disuruh. Enggak ada yang datang ke ana. Enggak ada yang minta bantuan ke ana. Kalau ada ya aku bantu. Nah, enggak ada. Jadi sifat dia nunggu. Bukan demikian ya akhi. Masuklah. Terlibatlah. Apa yang bisa ana bantu? Apa yang bisa aku berikan? Tahu semestinya dakwah ini butuh apa di antara kita, apa yang bisa ana beri, apa yang bisa ana perbuat untuk kemaslahatan dakwah kita. Demi kebaikan kita bersama. Untuk anak-anak kita. Generasi setelah kita. Kita ingin mereka lebih baik dari kita. Falyaum nahnu wa ghadan antum, seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah sebutkan, hari ini kami dan esok adalah kalian. Tongkat estafet ini harus dilanjutkan. Kamu sudah tua, nanti akan ada yang melanjutkan. Yang melanjutkan ini harus dipersiapkan semenjak sekarang. Pendidikan mereka, tarbiyah mereka, ibadah, tauhid mereka, akhlak mereka, manhaj mereka. Ya, memang tugas berat dalam pundak kita. Agar ke depan mereka jauh lebih baik dari kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah dakwah ini menuntut ta'awun dari kita semua, masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya, yang dengan hartanya, yang dengan tenaganya, yang dengan ilmunya, yang dengan masing-masing. Ya sudut faghrah, masing-masing menutup lubang celah dalam bangunan ini. Situ lubang, dia yang menutupi. Juga situ lubang, dia yang tambal, agar bangunan ini utuh, tegak berdiri. Keterlibatan semua. Jangan ada yang merasa berat, jangan ada yang berkeluh kesah. Ana ditugasi ini, enak fulan bagian itu. Ini ucapan orang yang gak ngerti makna ikhlas. Dalam beribadah dan beramal soleh. Ini semua mimbabi tadzkir, peringatan. Karena Allah sebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan, sampaikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.